tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doanya atau dengan amalan salehnya, maka dia tidak bisa merencanakan. Tidak bisa, lihat saya bisa terbang, tidak bisa. Lihat saya bisa sholat di atas air, tidak bisa. Tetapi ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu keadaan, Allah kabulkan, maka terjadilah sesuatu yang luar biasa. Kalaupun disuruh mengulangi, mungkin tidak bisa. Coba ulangi yang kayak tadi, tidak tahu. Tadi terjadi begitu saja. Itu karomah namanya. Wala kudrata lahu 'alaiha. Dia tidak memiliki kemampuan. Enggak bisa melakukannya tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi man yad'i anna wali anna waliyun lillah wa yaqulu lin-nas i'lamu anni a'lamul ghaiba al-a'lamul mughayyabat. Beda dengan orang-orang yang mengaku saya wali Allah dan saya tahu yang gaib. Fa inna mithla hadhihi, karena yang model demikian qad tahsul bima dzakarna min al asbab. Demikian kadang terjadi, tetapi bukan karomah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sihir. Wa in kanat asbaban muharramah, walaupun sebab-sebabnya sebab-sebab yang haram, yaitu sihir dan perdukunan, kadhibah fil ghalib, dan kebanyakannya itu hanya dusta belaka. Barakallahu fikum, jelas dia bukan waliullah tapi wali syaitan. Wa li hadha qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi wasfil kuhan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berkata ketika mensifati para dukun-dukun dengan kalimat fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbah. Mereka berdusta bersamanya dengan 100 kedustaan. Sekali benar 100 kedustaan. Sekali benar yang 100-nya dusta. Bahkan barakallahu fikum, ada di antara mereka yang karena ingin disebut wali, membuat sesuatu yang aneh-aneh, tetapi ternyata dengan permainan belaka. Bukan sihir. Permainan-permainan bodoh. Mobil diotak-atik bensinnya bisa double dua bensinnya. Ajak keliling orang terdekatnya, biasanya orang kaya yang mau ditipunya. Pak Habib, Pak Wali, bensinnya habis. Barokah, barokah, tolong terus. Ini sudah sekian jam, itu bensinnya. Barokah, jangan pikirkan bensin, Allah akan kasih barokah. Dua hari keliling enggak bisa habis bensinnya. Masya Allah, karamah. Padahal mobilnya dibikin oleh dia. Dia otak-atik supaya bensinnya jadi dua. Tankinya double. Kedap. Wallahi ini terjadi. Mereka yang tahu akan tersenyum-senyum malu di Jakarta sana. Yang di Aceh berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba bercahaya di imamahnya. Ini imamahnya, bercahaya. Dikasih listrik di dalamnya. Ke punggungnya, ke belakang, colokan ke listrik. Alhamdulillah gak kesetrum. Hanya karena ingin disebut sebagai wali. Dan itu pun terjadi. Dan subhanallah, masyarakat akhirnya tahu kalau itu adalah lampu bercahaya di imamahnya. Ikhwan ibn a'azallah, aktharuhum kadhibun. Kebanyakan mereka pendusta. Yang namanya karomah terjadi begitu saja, tidak direncanakan. Tiba-tiba terjadi. Bahkan yang diberi karomah tadi pun enggak bisa mengulanginya. Bagaimana tadi kamu bisa? Enggak tahu. Saya cuma melempar dengan batu, tiba-tiba tank itu meledak. tank, tank baja. Musuh kafir yang menyerang. Dia sudah tidak punya senjata apapun kecuali batu. Dia lempar dengan kalim, "Wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Sesungguhnya tidaklah engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Dia lemparkan, tiba-tiba meledak. Loh, kok bisa meledak? Apa yang kau melempar tadi? Batu. Coba ulangi. Ya enggak bisa. Diulangi ya batu. Enggak bisa meledak. Loh, tadi kenapa bisa begitu? Wallahu a'lam. Allah takdirkan begitu saja. Saya tidak mengerti. Seperti dulu, di masa-masa penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Saudi sana, diserang oleh Inggris dengan pesawat-pesawat pesawat tempur, tapi masa waktu itu. Mereka dalam keadaan bingung, ada besi terbang. Mereka katakan burung-burung besi. Lapor kepada rajanya, "Wahai Tuan Raja, datang burung-burung besi menutupi matahari." Saking banyaknya, sehingga matahari seakan-akan tertutup oleh burung-burung besi. "Apa yang kita lakukan?" "Aina Allah?" ditanya, "Di mana Allah?" "Allah fis sama ala arsy." Allah di atas, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Tinggi mana sama burung besi itu? "Allah aliyul a'la." Allah tentunya maha tinggi, paling tinggi. Kenapa enggak minta kepada yang lebih tinggi dari burung besi? Ayolah, sadaqta, engkau benar. Lihat mukmin. Maka mereka arahkan senjatanya, padahal masih senjata yang dikocok begini. Ya, diisi mesiu, kocok. Habis itu, "Wama ramaita idh ramaita walakinallaha rama." Entah kena apanya, meledak satu pesawat, jatuh. Itu pesawat yang lainnya pulang semua. Ternyata mereka punya anti pesawat. Dari mana anti pesawat? Senjatanya masih dikocok. Apa itu namanya? Karamah. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn na'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka-mereka para awliya syaitan yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama agama, berdusta dengan mengatakan saya waliullah, lihatlah saya bisa sholat di atas air, lihatlah saya bisa terbang, lihatlah saya sholat ke Mekah. Aktsaruhum kadzibun. Kebanyakan mereka pendusta. Wa hakadha halu man salaka sabilal kuhani mimman yad'il wilayah. Demikian pula mereka-mereka menjalani jalan perdukunan tapi ngaku-ngaku wali. Perdukunan ngaku-ngaku wali. Pernah seorang, masya Allah, Allah kasih hidayah, ikut ngaji kitab ini, kitab yang saya baca ini, Fathul Majid. Semakin tertarik, dia datang. Saya itu sudah mondok sekian tahun, lama di pondok, tapi seakan-akan saya baru tahu tentang akidah sekarang ini. "Lah, kamu dulu belajar apa di pondok?" "Saya belajar dikir-dikir yang akan bisa mendatangkan kekuatan." Ujiannya disuruh duduk di kuburan membawa pedang. Tiba-tiba didatangi sesuatu. Ini dia katakan, "Wallahi, saya lihat depan mata saya seperti ada syaitan, ada perempuan cantik dengan tidak berpakaian apapun. Saya tebas dengan pedang saya, hilang. Ular yang ganas, saya tebas dengan pedang saya, hilang." Pagi harinya, guru saya datang. "Engkau, masya Allah, engkau berhasil, engkau menang, engkau lulus." Cuma itu, iya. Belajar sihir, bukan belajar agama. Belajar kahanah, persis seperti yang digambarkan di sini. Salaka sabilal kuhan, menjalani jalan perdukunan, tetapi ngaku wali setelah itu. "Saya waliullah, lihat saya bisa begini, bisa begitu." Bima fi dhamairin nas, dan mengaku ilmu sehingga di hati-hati manusia dia bisa nebak. Wal ilm bima fi dhamairin nas, ilmu tentang apa yang ada di hati manusia. Yang ternyata itu pun dusta sesungguhnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, seperti model-model terdahulu, mungkin beberapa jamaah pernah ingat kakek-kakek kita dulu ada yang punya hadam-hadam. Yang kalau ada tamu belum datang dia sudah tahu. Masa? Mengapa? Sudah lagi ada tamu. Termasuk tokoh-tokoh dulu di masa-masa Belanda ada yang seperti itu dari kalangan turunan-turunan Arab. Setelah masak-masak benar datang tamuannya. Langsung ditebak. Kamu datang mau begini kan? Kamu datang mau begini. Kau tahu? Saya tahu. Ikhwan ibn na'azullah, hanya saja ditambah lagi dengan yang kedua, yaitu kedustaan. Saya alimul ghaib. Ini lebih mengerikan dari yang tadi. Kalau tadi ta'awun kerjasama dengan jin, karena dia punya khadam, khadam ini dari kalangan jin, kemudian dia bisa diberitahu, itu ada tamu di terminal, mau ke sini. Oh iya, siap masak begitu. Tetapi yang lebih jahat lagi, kemudian dia berkata, saya tahu yang gaib, saya tahu sebelum kamu datang bahwa kamu akan datang. Dan saya tahu kamu datang mau ini, mau ini, mau ini. Ana alimul ghaib. Pengakuan ana alimul ghaib. Itu adalah iddia'ur rububiyah. Pengakuan kalau dia memiliki sifat ketuhanan. Bukankah alimul ghaib adalah sifat Allah SWT? Bukankah sifat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada adalah sifat Allah SWT? Lianna da'wal wilayah tazkiyatun nafs. Mengaku-ngaku wali, itu tazkiyatun nafas yang haram. Apalagi mengaku-ngaku sifat dari sifat Allah SWT alimul ghaib. Allah berfirman, fala tuzakku anfusaku. Jangan kalian sucikan diri-diri kalian sendiri. Walaysa hadza min sya'nil awliya. Orang yang membesarkan dirinya sendiri. Orang yang membanggakan dirinya sendiri. Orang yang menyombongkan dirinya sendiri. Bukan wali. Sifat wali itu tawadhu'. Sifat wali itu tidak sombong. Sifat kekasih Allah. Kecintaan Allah. Tidak mungkin dia sombong. Allah sudah melarang, fala tuzakku anfusakum. Jangan sucikan diri kalian sendiri. Wa laisa hadza min sya'nil awliya, maka itu bukan sifat para wali. Bal sya'nuhumul izdira' 'ala nufusihim wa 'aibihim laha. Adapun sifat wali-wali Allah, sifat kekasih-kekasih Allah, orang yang dicintai Allah adalah orang yang punya rasa takut pada Allah dan merasa salah. Izdira, saya banyak dosa, saya kurang sempurna. Itu sifat para wali. Fa kaifa ya'tuna an-nas yaquluna i'rifu ana awliya. Maka tidak mungkin datang pada manusia kemudian berkata, saya waliullah. Ana na'lamul ghaib, aku tahu yang ghaib. Kami mengerti, kami bisa tahu apa yang ada dalam dada-dada kalian. Itu mutakabbir, itu sombong. Bukan sifatnya wali. Wa fi dhimni dhalika talabul manzilah fi qulubil khalqi. Dan juga itu berarti dia mencari kedudukan di mata manusia. Riya, ujub, bangga diri, sombong, waqtinasud dunya. Dan mencari-cari keuntungan dunia. Bihadihil umur, dengan perkara-perkara tersebut. Na'udzubillah, itu semua bukan sifat waliullah. Jelas bukan sifat orang yang takwa. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu nanti dijamin oleh Allah, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa, yang tawadhu, yang tidak sombong, tidak riya, tidak bangga diri. Sebaliknya haula justru mengangkat dirinya, meninggikan dirinya, membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, jelas-jelas bertentangan dengan sifat para wali. Na'udzubillahi min dzalik. Hasbuka bihalis sahabah. Cukup bagi kalian keadaan para sahabat. Ada para sahabat yang sombong, padahal mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafadhal khalmu adam. Kita lanjutkan insyaallah ba'da salatil maghrib biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.